itu. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma yaqulu lil maridi, bab apa yang dia katakan untuk orang yang sakit. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika kita bertemu mengunjungi orang-orang yang sakit, di sini ada beberapa contoh, ada beberapa teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita katakan ketika kita mengunjungi orang-orang yang sakit. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik. Nah, Ismail ibnu Abi Uwais ini masih ada hubungan dengan Imam Malik. Apa hubungannya? Antum. Ya. Siapanya Imam Malik? Ismail ini sering ini kita sampaikan. Siapanya Imam Malik? Anak angkat, tetangga, anak asuh. Hah? Pamannya. Ismail ini pamannya. Hah? Ya. Pamannya ya. Ismail ini siapanya Imam Malik? Keponakan. Keponakan itu berarti apa? Anaknya istri? Apa adiknya istri? Hah? Anaknya saudari. Iya. Nah, ibnu ukhti Malik, ya. Ismail ini adalah ibnu ukhti Malik. Dia itu adalah putra dari saudarinya Imam Malik. Jadi Imam Malik punya saudara perempuan atau saudari. Nah, saudarinya ini punya anak namanya Ismail bin Uwais. Barakallahu fikum. Nah, ya, Ismail ibn Abi Uwais. Nah, barakallahu fikum. Atau kalau bahasa Indonesia namanya keponakan dari pihak dari adik, ya. Barakallahu fikum. Nah, adik perempuan. Baik. An Hisham ibn Urwah an abihi. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah ibn Zubair, an Aisyah, dari Aisyah. Nah, Urwah dengan Aisyah ini apa hubungannya? Apa hubungannya? Enggak tahu. Nah, Urwah ini siapanya Aisyah? Urwah ibnu Zubair. Wallahu a'lam. Keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan? Saudara perempuan. Saudara perempuannya Aisyah itu siapa? Siapa? Asma. Nah, ya, Urwah ini anak dari sahabat Zubair ibnu Awam dengan istrinya bernama Asma. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan dia punya seorang saudara yang bernama Abdullah, Abdullah ibn Zubair, Abdullah sahabi, Urwah tabi'i. Barakallahu fikum. Nah, karena Urwah tidak sempat melihat Nabi. Tayyib. Jadi Aisyah ini bibinya. Urwah meriwayatkan dari bibinya annaha qalat, bahwa Aisyah pernah bercerita, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa'aka Abu Bakrin wa Bilalun. Aisyah cerita tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ya, ketika hijrah baru datang ke Madinah, dan cuaca Madinah sama Mekah itu barakallahu fikum cukup jauh perbedaannya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Madinah lebih cenderung ke dingin dibandingkan Mekah. Jadi orang yang biasa tinggal di tempat panas kemudian tinggal ya pindah ke tempat yang wilayah dingin, itu tubuhnya akan apa? Mengalami gejolak, ya. Nah, berusaha untuk melakukan yang namanya penyesuaian diri, sehingga akan mengalami yang namanya sakit. Kalau enggak kuat. Nah, ketika Rasul datang ke Madinah, benar banyak yang sakit. Barakallahu fikum. Yang sakit diantaranya adalah sahabat Abu Bakar dan Bilal. Wa'akai maridah. Nah, sakitlah sahabat Abu Bakar dan Bilal. Barakallahu fikum. Nah. Dan sakitnya mereka para sahabat jelas barakallahu fikum banyak faktor, ya. Di antaranya faktor perubahan iklim, cuaca, kemudian faktor secara barakallahu fikum. Naam, psikologi juga. Karena mereka habis meninggalkan kampung halaman dan itu pun ditinggalkan dengan begitu banyak hal yang harus mereka korbankan. Ya, nah. Harta, ya. Usaha yang selama ini sudah dibangun, dirintis dari kecil sampai besar. Semuanya itu harus tinggalkan dan mereka benar-benar nol putul. Ya. Benar-benar kosong. Barakallahu fiik. Nah, tentu itu juga mempengaruhi. Ya, jadi cukup banyak yang barakallahu fiikum sakit. Nah. Qalat, maka Aisyah bercerita, fadakhaltu alaihima. Aku pun masuk mengunjungi mereka berdua. Abu Bakar ayahnya sendiri dan Bilal. Barakallahu fiikum. Qultu ya abata kaifa tajiduka. Maka Aisyah berkata, ya abata, ya wahai ayahku, bagaimana rasa yang engkau dapatkan sekarang, atau bagaimana keadaanmu sekarang? Barakallahu fikum. Naam. Apa yang engkau dapati, bagaimana perasaanmu? Barakallahu fikum. Ya Bilalu kaifa tajiduka. Aisyah juga bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana rasa yang engkau dapatkan? Nah, bagaimana keadaanmu sekarang? Ditanyakan dua-duanya keadaan ketika mereka terjatuh sakit. Barakallahu fikum. Qala, Abu Bakar berkata, wa kana Abu Bakrin, atau Urwah, wa kana Abu Bakrin idza akhadhathul humma yaqulu. Dan sahabat Abu Bakar, kalau beliau itu merasakan panas yang sangat tinggi, demam, ya, ketika demam itu menyerang beliau, maka beliau pun berkata, apa ini? Syair. ya. Nah, Abu Bakar kalau demam, beliau pun barakallahu fikum membacakan syairnya. Kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Naam. Itu lantunan syair yang sering beliau bacakan kalau demam. Ya, itu sangat-sangat mengena, yang berisi nasihat barakallahu fikum untuk diri pribadi dan orang lain. Kata Abu Bakar, kullu mri'in, setiap orang. Tayyib, musabbahun fi ahlihi. Ai musabun bil mauti sobahan. Musabun bil mauti sobahan. Artinya apa? Setiap orang itu mungkin saja dia akan ditimpa kematian di waktu pagi. Kullum ri'in musabbahun fi ahlihi. Nah, setiap orang mungkin saja ditimpa kematian di waktu pagi. Fi ahlihi, dalam keadaan dia bersama dengan familinya, keluarganya. Ya, dia sedang mungkin sedang liburan. Barakallahu fikum, na'am. Ya, libur akhir tahun misal. Barakallahu fikum, ya. Piknik ke Malang sana. Barakallahu fikum, ya. Tinggal di apa itu, villa, na'am, iya. Aroma kopi sudah tercium barakallahu fikum, dibuatkan oleh sang istri, ya kan? Nah, ternyata di situ adalah ajalnya dia. Ya. Nah, semua orang mungkin saja akan dijemput ajalnya ketika waktu pagi. Padahal itu adalah awal hari yang barakallahu fikum mungkin menyenangkan bagi dia. Nah, ya, justru dia diambil di awal hari. Wal mautu adna min syiraki na'lihi. Dan kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Nah, ya. Artinya kematian itu sangat-sangat dekat sampai kita tidak menduga. Nah, kalau saat itu adalah ajal kita, barakallahu fikum. Nah, saat itu adalah ya kematian kita, barakallahu fikum. Baik. Itu Abu Bakar. Kalau beliau mulai demam, panas, tinggi, beliau pun membacakan syair tadi untuk mengingatkan dirinya dan juga keluarganya. Kematian itu barakallahu fikum, na'am, akan ya menyerang siapa saja barakallahu fikum. Na'am. Wa kana bilalu idza aqla'a anhu yarfa'u aqiratahu fayaqulu. Demikian juga Bilal ketika barakallahu fikum ya berhenti sakitnya tadi dicabut, maka beliau mulai mengangkat suaranya barakallahu fikum. Nah, aqiratahu barakallahu fikum, tayyib, itu bermakna astiah, ya. Nah, berteriak. Itu sebenarnya diambil dari pecahan kata barakallahu fikum rajulun uqirat rijluhu, seseorang yang kakinya itu disengat binatang berbisa. Bagaimana kira-kira suaranya? Hah? Wadaw, gitu kan? Barakallahu fikum. Atau au, ya. Atau aduh. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Warijlah. Nah, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya, pasti dia akan berteriak. Maka diambil oleh orang Arab, barakallahu fikum, ya, kata kiasan dari itu untuk orang yang berteriak. Nah, ya, yarfa'u aqiratahu. Nah, itu berasal dari kejadian tadi. Jadi beliau meninggikan suaranya, kalau sudah sembuh sehat, bersyair lagi ternyata barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idkhiri wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha mijannatin wa hal yabdun li syamatun wa tafilu. Ini syair yang menunjukkan orang yang rindu kampung halaman. Nah, ya, antum-antum yang sudah lama di sini, ya kan, yang sudah berlumut-lumut itu, barakallahu fikum, ya, dari enggak berjenggot sampai berjenggot, barakallahu fikum. Nah, bisa mengekspresikan kerinduan akan kampung halaman dengan syair-syairnya, ya, barakallahu fikum. Nah, seperti orang yang di depan ini, ya kan, barakallahu fikum. Dari enggak berjenggot saya di sini sampai berjenggot, barakallahu fikum. Nah, tayyib, apa maksudnya? Ala laita syi'ri. Laita syi'ri kalimatu sya'artu bima'na zonantu wa'alimtu. Fama'nahu, sehingga maknanya laita syi'ri adalah laita ilmi hadirun au muhitun. Fahuzifa al-khabar. Khabarnya dibuang. Ya. Laita syi'ri. Nah. Hadirun. Laita syi'ri muhitun. Hadirun dan muhitun itu khabar. Khabar laita. Ya. Dibuang. Wahuwa kathir fi kalamil Arab. Demikian dihikayatkan oleh Al-Hayyani dari Al-Kisai. Al-Kisai. Nah, termasuk ya ulama nahwu barakallahu fikum. Itu asal muasal kalimat laita syi'ri yang sering antum temukan dalam syair, ya kan? Laita syi'ri, laita syi'ri. Nah, ya. Sehingga maknanya tidakkah seandainya ilmu ku tahu. Nah, atau terjemah singkatnya, duhai kiranya aku mengerti. Ya, seandainya aku tahu. Hal abitanna laylatan, apakah aku bisa tidur di malam hari ini. Bata yabitu. Iya. Artinya apa? Tidur di waktu malam. Duhai kiranya. Nah. Aku tahu apakah aku bisa tidur di malam ini? biwadin, di sebuah lembah, wadin, barakallahu fikum. Naam. Wal murad wadi Makkah, yang dimaksudkan ada lembah di kota Mekah. Naam. Yang menjadi sebuah tempat, ya, barakallahu fikum, yang sangat-sangat disukai oleh orang-orang Mekah, lembah itu. Jadi lembah itu sebagai lambang, barakallahu fikum, naam, kerinduan mereka terhadap kota Mekah. Wa hauli idkhir, dan di sekitarku ketika berbaring tadi ada idkhir. Nah, idkhir itu hasyikatun tayyibatur raihah. Hasyikatun tayyibatur raihah. Idkhir itu adalah rerumputan yang punya aroma harum. Kanu tayyib yusakifu nabiha al-buyut, yang dahulu orang-orang Arab kuno, ya, itu biasa mengatapi rumah mereka dengan idkhir. Nah, kalau kita kan dicor pakai semen, ya, kalau di sana tanah liat dicampur dengan rumput-rumputan tadi, ya, barakallahu fikum, naam, campur dengan air lembek itu diolah, ditumpuk-tumpuk di atas rumah, jadilah lah atap. Nah, campurannya rumput idkhir. Nah, jadi beliau membayangkan, duhai kiranya, ya, malam ini saya bisa tidur di atas jerami-jerami idkhir. Nah, itu angan-angan Bilal, ya. Enggak muluk-muluk, beliau tidak ingin tidur di spring bed, barakallahu fikum, ya. Nah, spring bed pun lumayan kalau ada. Bukan spring, tapi pring. Tahu pring, ya? Pring itu artinya bambu, barakallahu fikum. Kasur dari bambu. Beliau lebih di bawah itu lagi standarnya, ya. Enggak usah spring bed atau pring bed. Nah, tidur di atas jerami itu udah seneng rasanya. Nah, ya. Sambil memandang bintang-bintang dan rembulan. Nah, itu kerinduannya Bilal. Wa jalilu, jalil, nabatun da'ifun yukhsha bihil buyut. Nabatun da'ifun yukhsha bihil buyut wa ghairuha. Jalil itu sejenis tumbuh-tumbuhan juga. Nah, sama digunakan untuk barakallahu fikum bangunan rumah. Jadi itu angan-angan Bilal, ya. Seandainya, duhai kiranya, siapa tahu saya malam ini bisa tidur di lembah Mekah di atas jerami-jerami dan rumput-rumputan. Nah, barakallahu fikum. Al-Mu'adzin ya'adzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan, wahal aridan yauman. Apakah pada suatu hari kelak aku bisa mendatangi warodaya ridu ya. Nah, arida. Apakah suatu hari kelak aku bisa mendatangi miyaha mijannatin miyah, mata air. Mijannah itu nama daerah, nama tempat. Maudiun ala amyalin min Makkah. Nah, binahiyati marri al-dhahrani kana bihi suqun. Nah, maudiun ala amyalin di Makkah. Mijanna itu adalah sebuah wilayah, tempat yang jaraknya beberapa mil dari kota Makkah, ya, tidak jauh. Barakallahu fikum. Naam. Tayib, di sisi Marwah-Dhahran, dan dulu di sana ada pasar. Nah, ya. Jadi masih tersimpan memori Bilal, pasar Mijannah yang di situ ada apa? Mata airnya. Biasa beliau minum di situ. Nah, kalau haus-haus suruh belanja sama majikan gitu ya. Ingat dalam ingatan beliau, sedang haus-hausnya itu seger sekali minum di situ. Nah, itu kerinduan beliau. Apakah suatu hari nanti aku bisa mencicipi segarnya mata air Mijannah? Wahal yabduna li syamatun wa tawfilu. Dan apakah akan nampak dalam pandanganku syamatun, syamah juga sama, itu nama tempat. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para pensyarah, barakallahu fikum, syamah itu dan tofil jabalan biqurbi Makkah, nama dua gunung, gunung syamah dan gunung tofil. Jabalan biqurbi Makkah, ya, dua gunung dekat kota Makkah. Nah, itu juga tempat ya yang menjadi kenangan indah bagi Bilal. Di gunung itu mungkin dia biasa disuruh apa oleh tuannya kan. Jadi gunung itu menimbulkan kenangan indah. Duhai kiranya saya bisa kembali memandang gunung Syamah dan Tofil. Tapi dikomentari oleh Al-Khattabi, kata Al-Khattabi, kuntu ahsibu annahuma jabalani. Kuntu ahsibu annahuma jabalani. Dulu saya menduga memang Syamah dan Taufil ini adalah nama dua gunung. Hatta sabatali annahuma ainani. Hatta sabatali annahuma ainani. Sampai bisa aku pastikan bahwa dua itu adalah nama dua mata air, bukan nama gunung. Nah, barakallahu fikum. Wal masyhur inda surah, wal masyhuru inda surahi annahuma jabalani. Wal masyhuru inda surah annahuma jabalani. Dan yang masyhur dari para pensyarah-pensyarah hadis memang Syamah dan Taufil ini nama dua gunung. Nah, tapi beliau bisa memastikan kalau Syamah dan Taufil itu adalah barakallahu fikum tempat mata air. Nah, jadi Bilal itu sangat berkesan dengan mata air, ya kan? Nah, orang miskin minumnya di mana lagi? Kalau enggak di mata air, ya kan? Nah, itu bagi dia sesuatu yang benar-benar membuat jiwanya tentram, lega dari beratnya kehidupan. Barakallahu. Jadi minum air itu segar. Jadi beliau bayang-bayangin kapan bisa kembali ke sana. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Qalat Aisyah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun ceritakan kepada beliau kondisi beberapa orang sahabat tadi, di antaranya orang-orang penting, Abu Bakar dan Bilal. Rasul banyak yang sakit sekarang. Abu Bakar sakit, Bilal sakit. Nah, sampaikan kepada Rasul. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina makkata au ashadda wa sahhiha wa barik lana fi sa'ina wa muddiha wa qul hummaha faj'alha bil juhfati. Nah, Rasul pun berdoa, melihat ya kondisi mungkin sebagian para sahabat ada yang ya masih belum bisa move on dari kota Mekah, istilahnya ya. Nah, bayang-bayang kota Mekah itu masih ada dalam benak mereka. Nah, maka Rasul berdoa, ya Allah, tanamkanlah rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah. Karena emang mengawali sesuatu itu berat ya. Nah, apalagi yang namanya hijrah. Hijrah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik, barakallahu fikum, itu berat. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi doa kepada Allah, ya Allah, buatlah kami ini cinta dengan kota Madinah. Seperti kecintaan kami terhadap kota Mekah atau bahkan lebih daripada itu. Wasahiha, dan berikanlah kesehatan di dalamnya. Berikanlah berkah kepada kami pada sak-sak kami dan mut-mut kami. Sak itu takaran, ya, dalam jual beli mereka, barakallahu fikum. Nah, maksudnya adalah usaha dan perniagaan yang kami lakukan di sini, ya Allah, tolong berikan berkah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya, jadi so itu untuk takar, ya. Nah, sesuatu yang ditakar pakai tangan. Tayyib, satu so itu 4 mud, barakallahu. Satu so itu 4 mud. Naam. Tayyib. 4 mud ya. satu sok. Kalau orang zaman dahulu pakai itu takarannya tangan, ya kan? Kalau orang sekarang kan pakai kaleng itu ya. Kalau antum di Paingan itu masih ada sebagian mbah-mbah itu yang jual beras, ya. Berapa liter nak? Ya kan? Berapa nih mbah berasnya mbah? Nah, sak liter bawa sak kilo. Nah, ya kan? Sak liter ada takarannya pakai kaleng itu satu liter. Itu beda dengan satu kilo, lebih banyak kilo daripada liter. Barakallahu. Nah, kalau orang sana mut pakainya tangan. Ya. Pak Ali beli kurmanya berapa mut? Ya, atau berapa sok? Nah, berapa luas sok? Berarti 8. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau mut itu barakallahu fikum seperempatnya sok. Ya, satu mut. Nah, barakallahu fikum. Satu takaran segini. Jadi maknanya Rasul berdoa kepada Allah agar perdagangan, usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin di kota Madinah diberikan berkah. Dan pindahkanlah penyakit demam-demam yang ada di dalamnya dan jadikanlah demam-demam itu di Juffa. Nah, kenapa Juffa? Kila dikatakan oleh mereka para ulama. Tayyib. Karena ismuha muhai barakallahu maihaah salah maihaah mim ya ha ain ta. Nah, jadi nama Juffa itu dulu adalah barakallahu fikum tayyib maihaah, ya, nama daerahnya adalah daerah maihaah. Fa'ahjafa as-sail bi ahliha. Nah, maka pada satu ketika daerah Muhai'ah ini atau Maiha'ah ini kebanjiran. Nah, dengan kalimat ahjafa, ya kan, banjir bandang. Akhirnya tenggelam. Semenjak saat itu berubah menjadi namanya Juffa. Jadi Juffa itu berarti kenangan untuk peristiwa sedih, ya kan? Nah, wilayah ini dulu pernah ditimpa banjir bandang. Juffa namanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kana sakinul Juffa fi dzalikal waqti kana sakinul Juffa fi dzalikal waqti al-yahudu kanu syadidal idza wal adawah lil mu'minin. Ya. Wa kana sakinul Juffa fi dzalikal waqti al-yahudu kanu syadidal idza wal adawah lil mu'minin. Itu alasannya kenapa Rasul mengatakan Juffa. Dulu pada waktu itu Juffa adalah tempat tinggalnya, tempat mukimnya orang-orang Yahudi yang sangat keras gangguan dan permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Ya, itu orang-orang Juffa itu paling usil, paling nakal, ya, paling resek lah sama orang-orang beriman. Maka Rasul mendoakan, ya Allah pindahin aja tuh penyakitnya ke mereka. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam. Bistawab. Barakallahu fikum. Hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antaranya barakallahu fikum, fihi subutud du'a biraf'il waba. Wahada la yunafi at-ta'abbud bid-du'a. Nah, di dalamnya terdapat dalil tetapnya doa untuk mengangkat wabah. Dan ini tidaklah menafikan bentuk peribadahan kita dengan doa-doa yang ada. Nah, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa pada saat itu ditimpa wabah, ya, banyak yang demam, banyak yang sakit, barakallahu fiik. Nah, maka syariatnya diantaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik. Nah. Faedah berikutnya, fihi jawazu iyadatil mar'a lirrajuli bisyarti, ya, barakallahu fiikum, al-amni minal fitnah. Nah, diantaranya adalah boleh bagi seorang wanita mengunjungi laki-laki, tentu yang ajnabi, barakallahu fiikum, dengan syarat aman dari fitnah. Diantaranya, barakallahu fiikum, ya, tasattur, ya, berhijab, barakallahu fiikum, na'am. Baik. Ditemani oleh mahramnya, barakallahu fiikum, sebagaimana Aisyah mengunjungi Bilal. Nah, barakallahu fiikum. Faedah berikutnya, fihi dalilun biddu'a alal kuffar. Fihi dalilun biddu'a alal kuffar. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya bagi kita mendoakan doa-doa kejelekan untuk orang-orang kafir. Bil amradi wal asqami wal halaki. Bil amradi wal asqami wal halaki. Dengan penyakit-penyakit, ya, barakallahu fikum, na'am, wabah-wabah dan kehancuran. Khususnya orang-orang kafir yang harbi, ya, orang-orang kafir yang memang jahat, barakallahu fikum, na'am, kepada orang Islam. Nah, seperti orang-orang Israel itu, ya, barakallahu fikum. Baik, itu kejahatannya sudah berabad-abad terhadap saudara kita yang ada di Palestina, barakallahu fikum, na'am. Sampai sekarang enggak kelar-kelar. Ya, itu boleh kita doakan secara umum, barakallahu fikum, na'am, orang-orang Israel yang jahat-jahat itu, barakallahu fikum, ya, dengan doa-doa, na'am, seperti itu, barakallahu fikum, ya. Na'am, pindahin aja corona ke sana ke semua, ya kan. Na'am, orang-orang Israel yang kejam-kejam itu menghabisi nyawa kaum muslimin di Palestina, ya. Na'am, yang bejat-bejat itu semoga corona pindah ke sana semua, ya. Imigrasi ke sana, barakallahu fikum, ya. Naam. Baik. Faedah berikutnya, addu'a'u lil mu'minina bisihhati wa tayyibi biladihim wal barakati fiha. وَكَشْفِ الضَّرَرِ وَالشَّدَائِدِ عَنْهُمْ. Nah, di dalam terdapat faedah bagi kita doa lil mu'minin, kita mendoakan kaum mu'minin, ya, semoga semuanya sehat, barakallahu fikum, ya, negara mereka menjadi negara yang barakallahu fikum baik, negara yang bagus, dipenuhi dengan berkah, dihilangkan kemudaratan dan kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, seperti yang menimpa barakallahu fikum, na'am, negeri kita ini, ya kan. Allahumma habib ilaina Indonesia kahubbina makkata au asyadda wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wangkul korona faj'alha bil Israila. Nah, Allahumma amin, ya kan. Nah, tinggal diganti aja itu, ya, Madinah jadi Indonesia, barakallahu fikum. Nah, baik, itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fihi alamun min a'lami an-nubuwah. Fihi alamun min a'lami an-nubuwah. Jadi orang-orang Israel hati-hati, ya. Ini doain malam ini sama orang-orang Al-Bayyinah pesantren ini, mendoain. Nah, segera tobat kalian. Barakallahu fikum. Fi alamun min alamin nubuwah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Fa innal juhfata bin yauma idzin la yashrabu syaribun min ma'iha illa humma. Nah, la yashrabu syaribun min ma'iha illa humma. Nah, insanan kana au ta'iran au bahimatan. Dari sisi jufa ketika didoakan oleh Nabi saat itu, barakallahu fikum, tidak ada satupun yang meminum air dari mata air jufa melainkan langsung demam tinggi. Ya, ndak manusia, ndak burungnya, ndak hewan-hewan melata yang lain. Kalau minum air di jufa langsung apa? Panas tinggi, barakallahu fikum. Makbul doanya Rasul. Makanya ya, negara Israel hati-hati malam ini didoain oleh santri-santri Al-Bainah barakallahu fikum. Nah, yang jahat-jahat tentunya ya, bukan yang muslim barakallahu fikum. Nah. Baik, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Nah. Dan tentu barakallahu fikum di situ juga menunjukkan bagaimana syair ya itu biasa digunakan oleh mereka orang-orang Arab barakallahu fikum di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.